Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yawmil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin untuk mengkaji adab dan akhlak Islam di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang contoh bisik-bisik dalam kebaikan. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa bisik-bisik itu hukumnya tergantung apanya? Satu, konten yang dibisik-bisikan. Kemudian yang kedua, situasi dan kondisi ketika bisik-bisik itu dilakukan. Kita sudah menyampaikan bahwa bisik-bisik itu tergantung kontennya. Kalau kontennya buruk, maka hukumnya haram. Kalau kontennya baik, maka secara asal hukumnya boleh. Dan ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang kemarin. Hanya saja, kemarin kita sudah sampaikan, walaupun bisik-bisik dalam kebaikan itu secara asal hukumnya boleh, akan tetapi ada etika yang harus diperhatikan ketika bisik-bisik dalam kebajikan tersebut. Ini yang saya katakan melihat situasi dan kondisi. Islam sangat detail dalam setiap hal, termasuk dalam masalah ini. Sampai pun bisik-bisik dalam kebaikan itu tidak asal dilakukan, tapi ada etika yang harus diperhatikan. Dan etika itulah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang keempat dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum thalathatan fala yatanajathnani dunal akhar." Kalau kalian sedang duduk-duduk bertiga, maka janganlah dua orang saling berbisik-bisik mengabaikan orang yang ketiga. Hatta takhtalitu binnas, kecuali kalau kalian itu sudah membaur dengan orang banyak, maka saat itu boleh. Min ajli anna dhalika yuhzinuhu, karena perbuatan seperti itu akan membuat hati orang yang diabaikan itu sedih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang saya katakan melihat situasi dan kondisi. Hadis ini yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan Walaupun konten yang dibisik-bisikan itu baik, kalau sampai bertiga kemudian satu orang itu diabaikan, maka hukumnya haram, kata Imam Nawawi rahimahullah. Padahal kontennya apa? Baik. Makanya tadi kemarin saya katakan asalnya memang boleh berbisik-bisik dalam kebaikan. Tapi lihat, yang diperhatikan di dalam Islam bukan cuma kontennya saja, tapi kita harus memperhatikan situasi dan kondisinya. Kalau sampai situasi dan kondisinya seperti apa yang disebut oleh Nabi SAW tadi, berapa orang? Bertiga, terus satu orang diabaikan, cuma bisik-bisik berdua saja, maka ini tidak diperbolehkan. Bahkan kata Imam Nawawi, sampai taraf larangannya level haram. Kenapa? Karena membuat sedih siapa? Orang yang ketiga. Sebelum saya lupa, termasuk dalam konteks hadis ini, kalau kita ini pakai bahasa yang tidak difahami oleh orang yang ketiga. Jawa, Jawa, Sunda. Nek ora Sunda, Sunda, Jawa. Nek ora Papua, Papua, Jawa. Nek ora Jawa, Jawa, Papua. Kalau sampai pakai bahasa, walaupun enggak bisik-bisik. Orang Papua bisik-bisik enggak? Enggak. Ya kadang-kadang bisik-bisik juga. Sampai pun mereka pakai bahasa dengan suara yang keras, terdengar oleh orang yang ketiga. Kalau orang yang ketiga enggak paham, maka itu masuk dalam kategori hadis yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kenapa enggak boleh? Nah, jawabannya ada dalam hadisnya. Inna dzalika kana yuhzinuhu. Karena perbuatan tersebut membuat sedih, menyinggung perasaan orang yang ketiga, menimbulkan kecurigaan, su'udzon. Kok bisa su'udzon? Kenapa kira-kira? Ya iya lah. Oke, kaya niki lagi apa? Ki ngrasani iki. Atau bahkan lebih tinggi dari itu, lebih parah dari wah, kayaknya lagi menyusun makar gitu. Dan memang itulah yang diinginkan oleh setan. Maka dalam sebuah riwayat yang disebut oleh Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menambahkan, la tad'u sahibakum najiyan lisyaitan. Jangan kalian biarkan teman kalian yang ketiga ini sebagai korban bisikannya siapa? Setan. Loh, enggak usah pakai bisik-bisik saja setan sudah menggoda, apalagi pakai bisik-bisik. Setan akan berusaha, tuh, lihat dua orang ini. Kayak pasti lagi ngerasani kayak. Walaupun mungkin baik. Mungkin dua orang ini mungkin maksudnya kewong melasi banget ya, dibantu yuk. Tapi setan memprovokasinya. Oke, lagi ngerasanya kok ireng jadi. Dari sinilah kenapa itu diharamkan di dalam agama kita. Dan memang di dalam agama kita membuat sedih teman kita, menakut-nakuti teman kita, membuat khawatir sesama muslim, tidak boleh. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, bahwa para sahabat Nabi SAW beserta Rasul SAW suatu saat bepergian bareng. Di tengah perjalanan mereka istirahat, salah satu di antara sahabat tidur. Kemudian sahabat yang enggak tidur ada yang iseng. apa yang dilakukan? Barangnya orang yang sedang tidur ini disembunyikan. Dan ketika bangun dia kaget. Loh, barangku di. Begitu Nabi SAW melihat apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat itu, Nabi SAW langsung mengatakan, la yahillu, tidak halal. Apa kata Nabi? Tidak halal. La yahillu li muslimin ayyurawwi'a muslima. Tidak halal bagi seorang muslim ngaget-ngageti, nakut-nakuti, membikin khawatir muslim yang lainnya. Anukur gelewean ustaz. Kur gelewean. Walaupun gelewean. Gelewean itu kan niat kita, tapi dia terganggunya gelewean apa temenanan? Terganggunya dia gelewean apa temenanan? Temenanan. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh para muhaqqiq kitab musnad, la ya'khudhanna ahadukum mata'a akhihi jaddan wala la'iba. Tidak boleh kalian menyembunyikan barang saudaranya sungguhan atau bercanda. Sungguhan gue maksudnya ya mau temenanan. Nyolong temenanan apa nyolong? Nyolongan tidak boleh. Ini biasanya yang iseng ini. Ya. Ngumpetakan apa? Sandal. Sing siji diumpetakan nang ndi? Sing siji nang ndi? Nang kelas apa? Pulpen atau sepatu. Ya, biasanya anak-anak kuliah ini ketika ngelihat temannya itu nyopot apa? Sepatu, ada yang iseng. Dari belakang sepatunya diambil. Tahu-tahu ini dipanggil suruh ke depan. Sepatuku ndi? Akhirnya dia berangkat, akhirnya dia terpaksa ke depan enggak pakai sepatu. Terus satu kelas pada ketawa. Niatnya bercanda tapi membuat sedih. Dan di dalam agama kita tidak boleh. Dan Allah membenci orang-orang yang mengganggu seorang mukmin. Wallahu yakrahu adzal mu'min. Allah Subhanahu wa taala membenci gangguan-gangguan yang diberikan kepada seorang mukmin. Dalam hadis riwayat Abu Ya'la dan isnadnya dinyatakan hasan oleh Husain Salim Asad. Dalam bentuk apapun, mau pakai ucapan, mau pakai perbuatan, mau apa saja, tidak boleh kita membuat sedih, menyakiti saudara sesama muslim. Lah itu ustaz, di dalam Islam nyuri tangannya dipotong itu menyakiti enggak? Menyakiti enggak? Motong tangan sakit apa enggak? Tahu ngerasakan kenapa? Ya jelas sakit loh, masa tangan potong enggak sakit. Lah itu Ustaz. Ini ada alasan yang dibenarkan. Memang ada kesalahan yang menuntut demikian. Loh kalau yang tadi sandalnya diumpetakan, salahnya apa? Gak ada salah apa-apa. Sekali lagi cuma iseng. Penyakit jenengannya penyakit iseng. Dan larangan ini, yaitu larangan untuk ngobrol berdua, bisik-bisik berdua, mengabaikan orang yang ketiga, semakin tegas larangan ini ketika itu terjadi saat bepergian. Saat apa? Bepergian. Tiga orang bepergian bareng-bareng, Kemudian dua orang ngobrol bisik-bisik tidak melibatkan orang yang ketiga dan orang yang ketiga ada di situ. Makanya secara khusus Nabi SAW membahas tentang bisik-bisik ketika bepergian. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muhaqqiq Musnad mengatakan hadis ini sahih li ghairihi, la yahillu li thalathati nafarin yakununa bi ardi falatin, tidak halal bagi tiga orang yang sedang berada bersama-sama di tanah kosong. Maksudnya ketika tengah-tengah perjalanan mereka mampir di sebuah lapangan kosong atau lembah atau tanah kosong, tidak halal dua orang di antara tiga itu untuk bisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Dan para ulama kita mengatakan orang yang sedang bepergian itu perasaannya lebih sensitif. Ya. Jangan-jangan nanti wah nyung kayaknya ditinggal gitu. Nyung dian ora-ora dibageni panganan. Itu semakin kondisinya semakin sensitif saat itu. Makanya menurut mayoritas ulama larangan untuk bisik-bisik antara dua orang dan mengabaikan orang yang ketiga ini berlaku baik ketika bepergian ataupun ketika tidak sedang bepergian. Nabi SAW mengatakan kalau kalian bertiga, kalau kalian berempat gimana? Terus yang tiga ini bisik-bisik, yang satu gak ikut, boleh gak? Gak boleh? Kalau bertujuh, yang enam bisik-bisik, yang satu enggak? Boleh? Boleh apa tidak? Boleh. Kalau bersepuluh, sembilan bisik-bisik, satu enggak ikut? Boleh? Boleh apa tidak? Tidak apa boleh? Coba sekarang, saya ajak jenengan untuk berpikir. Tiga, dua bisik-bisik, satu gak dilibatkan, haram hukumnya. Apa tadi alasannya? Bikin hati sakit, bikin sedih. Sekarang kalau ada 10 orang, 9 bisik-bisik, satu gak dilibatkan, sedih gak? Lebih sedih maning. Berarti hukumnya haram juga. Karena akibat yang ditimbulkan ada, bahkan lebih parah. Makanya di dalam kitab Tarhut Tathrib disebutkan sampai pun jumlahnya 1000. Ya. Berarti yang bisik-bisik berapa? 999. Bisik-bisik wong 199 sih kepriwe ya. Ya orang ngerti. Satu orang tidak dilibatkan, gak boleh. Dan ini biasanya terjadi di antara anak-anak kecil, anak-anak SD gitu. Misalnya dari satu kampung, itu dari kampung yang lain, bikin nge-geng, geng gitu. Geng kampung, kampung apa? Ya terserah jenengan kampung apa. Terus yang satu dikucilkan. Atau misalnya yang satu ini rambutnya beda sendiri, keriting. Sing liyane rambutnya lurus, geng rambut lurus. Atau ada satu ya mungkin karena serba kekurangan keluarganya akhirnya bajunya jelek misalnya. Akhirnya dikucilkan. Ini bukan sesuatu yang lumrah dan wajar dan tidak boleh dibiarkan karena ini melanggar hadis Nabi SAW. Maka kita sebagai orang tua atau jenengan sebagai guru, ada di sini Pak Guru, Pak Guru, wonten, wonten apa wonten? Ada. Marah seorang acung. Pak Guru, kalau ngelihat ada seperti itu, jangan dianggap itu sesuatu yang wajar. Tidak boleh. Jadi kebiasaan untuk mengucilkan orang lain tanpa alasan yang dibenarkan agama, hanya sekedar karena beda kulit, hanya sekedar karena beda pakaian, beda daerah, tidak boleh. Loh, kalau memang 4 enggak boleh, 5 enggak boleh, 6 enggak boleh, 7 enggak boleh, 1000 enggak boleh, kenapa Nabi SAW menyebutkan angka 3? Idza kuntum salasan, kalau kalian bertiga, kenapa kok disebutkan angka 3 kalau kayak gitu? Kenapa coba? Karena tes. Karena angka 3 itu adalah angka minimal bisa terjadi bisik-bisik. Kalau cuma 2 ya enggak ada yang diabaikan. Jadi Nabi SAW sebutkan angka 3 di sini karena angka 3 itu angka minimal mungkin terjadi kondisi satu orang diabaikan. Kalau cuma 2 orang, satu orang bisik-bisik sama siapa? Makanya Nabi SAW menyebutkan angka 3. Ustaz, larangan bisik-bisik antara 2 orang itu mutlak dalam segala kondisi atau ada pengecualian? Larangan bisik-bisik antara 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang dalam kebaikan sambil mengabaikan satu orang, itu haram dalam segala kondisi atau ada beberapa kondisi yang dikecualikan? Dikecualikan maksudnya dapat dispensasi. Jawabannya, ada beberapa kondisi yang diperbolehkan untuk bisik-bisik antara 2 orang walaupun yang satu orang ini tidak diikutkan. Kita akan bawakan 3 kondisi. Berapa kondisi? 3. Kondisi yang pertama, apabila yang bertiga ini sudah berbarengan dengan orang banyak, sudah berbaur dengan orang banyak. Misalnya 3 orang anak mahasiswa lagi jalan di lorong. Lagi jalan di mana? Di lorong. Nah, ini pengen ngobrol, si A pengen ngobrol sama si B, padahal ada siapa? Si C. Ini sedang di lorong, enggak ada orang lain di lorong itu kecuali 3 orang ini. Kemudian 3 orang ini masuk kelas. Di kelas ada anak enggak? Banyak. Nah, kalau sudah masuk ke ruangan yang banyak orangnya di situ, maka saat itu diperbolehkan untuk bisik-bisik antara si A dan si B. Kenapa jadi boleh, Ustaz? Karena si C ini sudah ada teman untuk ngobrol, sehingga perasaannya tidak sakit dan tidak merasa dikucilkan. Dan ini diperbolehkan berdasarkan ijma' para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Apa dalilnya, Ustaz? Hadis yang kita baca tadi. Kalau kalian bertiga, janganlah 2 orang di antara kalian bisik-bisik sambil mengabaikan orang yang ketiga, kecuali apa tadi? Kalau kalian sudah membaur dengan orang banyak. Kalau sudah membaur maka tidak apa-apa. Rasulullah SAW pernah melakukan itu, bisik-bisik di hadapan orang banyak. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman qismatan. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membagi sesuatu, entah harta rampasan perang atau yang lainnya, sedang bagi kepada para sahabatnya. Tahu-tahu ada salah seorang yang hadir di situ komentar, "Inna hadhihi laqismatun ma urida biha wajhullah." Ini pola pembagian ini tidak ikhlas. Subhanallah. Padahal yang bagi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Ibnu Mas'ud yang menceritakan hadis ini dengar apa yang disampaikan oleh orang tadi yang menuduh keikhlasannya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ama wallahi la atiyanna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku akan sampaikan ucapanmu ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu wa huwa fi mala'in fasarartuhu." Maka aku pun menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di tengah-tengah orang banyak karena lagi bagi-bagi apa tadi? Entah rampasan perang atau maunya lagi bagi-bagi, lagi di hadapan orang banyak. Maka aku pun berbisik-bisik kepada Nabi SAW mengabarkan ucapan orang tadi. Apa ucapannya? Nabi SAW tidak ikhlas, tidak adil. فَغَضِبَ حَتَّحْ مَرَّ وَجْهُهُ. Maka Nabi SAW pun marah sampai mukanya memerah. ثُمَّ قَالَ. Kemudian Nabi SAW bersabda, rahmatullahi ala Musa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Musa. Udhiya bi aktsara min hadha fasabara. Musa disakiti lebih berat dari ini, tapi Musa sabar. Hadis riwayat Bukhari, alias Nabi SAW sabar. Musa saja disakiti lebih dari ini, sabar. Yang perlu kita garis bawahi adalah apa? Ibnu Mas'ud bisik-bisik sama siapa? Rasul SAW. Di depan orang banyak. Mungkin ada yang komentar, Ustaz, itu kan yang bisik-bisik bukan? Bukan Nabi. Yang bisik-bisik siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud bisik-bisik sama Nabi SAW di depan umum. Jawabannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan Ibnu Mas'ud. Yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud bisik-bisik di depan umum dibiarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak disalahkan Ibnu Mas'ud. Berarti itu menunjukkan boleh. Apalagi ada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menunjukkan bahwa Nabi SAW juga pernah melakukan itu. Bukan hanya sekedar dibisik-bisiki, tapi beliau juga bisik-bisik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, pada suatu hari Nabi SAW sedang duduk-duduk beserta istri-istri beliau. Istri-istri berarti banyak. Tahu-tahu datang putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, demi Allah, jalannya Fatimah itu mirip banget kayak jalannya Rasul SAW. Maka begitu Nabi SAW melihat putrinya datang, maka Nabi SAW masuk mengatakan, marhaban bibnati. Apa marhaban? Selamat datang putriku. Jangan kalau anaknya datang kayak gitu enggak? Anak Pak, jauh duit apa? Ini ketawanya ketawa iya atau ketawa enggak ini? Marhaban bibnati. Selamat datang wahai putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian Nabi SAW mempersilahkan Fatimah untuk duduk di samping kanannya atau di samping kirinya. Ini yang sekarang perlu kita garis bawahi. Thumma sarha. Kemudian Nabi SAW berbisik-bisik dengan Fatimah. Di hadapan siapa? Istri-istri Nabi SAW. Boleh atau tidak? Boleh. Karena di hadapan orang banyak. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Tidak apa-apa. Fabakat bukaan syadidah. Begitu dibisik-bisiki oleh Nabi SAW, tahu-tahu Fatimah nangis. Dan nangisnya benar-benar nangis. Bukaan syadidah, nangis mengucurkan air mata. Falamma ra'a huznaha sarraha thaniyata. Ketika Nabi SAW melihat Fatimah ini nangis sedih, maka kemudian Nabi SAW membisiki Fatimah kedua kalinya. Berapa kali Nabi bisik? Dua kali. Fa idza hiya tadhak. Begitu dibisiki kedua kalinya, tahu-tahu Fatimah ketawa. Senyum, bahagia. Padahal tadi nangis. Bikin penasaran enggak? Bikin penasaran. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha. Maka begitu Rasulullah SAW pergi, Aisyah tanya, apa tadi bisik-bisiknya? Kata Fatimah, enggak akan saya ceritakan. Ini rahasia katanya. Setelah Rasulullah SAW wafat, baru kemudian Fatimah cerita. Jadi bisik-bisik yang pertama itu adalah Nabi SAW mengabarkan sebentar lagi beliau akan wafat. Sebentar lagi beliau akan wafat. Maka sedih wajar. Bisik-bisik yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa Fatimah ini adalah Sayyidatu Nisa'il Mu'minin. Fatimah itu adalah pemimpinnya kaum mukminat. Yang akan memimpin kaum mukminat di surga nanti adalah siapa? Fatimah. Senang Fatimah. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bisikan yang kedua itu mengabarkan bahwa keluarganya Nabi yang pertama kali akan mengikuti Nabi SAW setelah beliau wafat adalah Fatimah. Jadi makanya kan enggak cuma beda berapa bulan antara wafatnya Nabi SAW dengan wafatnya siapa? Fatimah. Jadi Fatimah langsung senang karena dia enggak lama-lama pisah sama bapaknya. Sebentar kemudian Fatimah meninggal dan ketemu lagi sama bapaknya di akhirat. Yang perlu kita garis bawahi apa tadi? Bisik-bisik. Ini kondisi yang pertama. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat Nabi SAW. Antara lain adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Ibnu Umar suatu hari sedang duduk-duduk. Sedang duduk-duduk dengan dua orang. Satu, dua. Ya, berdua. Ibnu Umar lagi duduk sama si B. Tahu-tahu datang C. Datang siapa? C. Berarti berapa orang ini? Tiga. Ibnu Umar, B, C. Kemudian si C ini pengen menyampaikan sesuatu rahasia kepada siapa? Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar, wah gimana ini? Ada si B. Nanti kalau saya sama si C bisik-bisik, nanti si B gimana? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mencari si D. D, sini. Setelah berempat, baru kemudian Ibnu Umar berkata kepada si B dan si D, istarkhia, kalian ngobrol duluan. Saya mau ngobrol sama si C. Kemudian beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya lakukan ini karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatanajathnani duna wahid, tidak boleh dua orang bisik-bisik mengabaikan orang yang ketiga. Subhanallah. Hadis riwayat Ibnu Hibban nyatakan sahih Syekh Al-Albani. Sudah, ini adalah kondisi yang pertama. Apa kondisi yang pertama? Kalau sudah berbaur dengan orang banyak. Kondisi yang kedua, apabila orang yang ketiga mengizinkan. Apa? Apabila orang yang ketiga mengizinkan. Kalau misalnya orang yang ketiga mengizinkan, maka tidak mengapa bisik-bisik berdua. Yang penting kontennya bukan jelek ya. Ini kita lagi dari tadi itu bicara konten bisik-bisik yang baik. Kalau jelek sudah, enggak pakai 2, 3, 4, 5. Ya pokoknya haram sudah, selesai. Tapi kalau kontennya baik, ya sekalipun kontennya baik, kalau misalnya cuma berdua saja dan orang yang ketiga itu tidak mengizinkan, tidak boleh. Kalau mengizinkan boleh. Kalau mengizinkan, boleh. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan illa an yasta'dhinahu, kecuali apabila dua orang ini minta izin kepada orang yang ketiga dan diizinkan sama orang yang ketiga. Kenapa Ustaz? Kok jadi boleh? Karena itu hak dia. Berarti kalau dia mengizinkan, berarti dia sudah merelakan apanya? Haknya. Kalau dia sudah merelakan haknya, maka hukumnya jadi boleh. Ini adalah yang ke berapa? Kedua. Yang ketiga, apabila ada kebutuhan mendesak. Apa? Ada kebutuhan mendesak dan maslahat yang lebih besar. Contohnya gimana Ustaz? Contohnya, ketika kita kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Kalau kedatangan tamu biasanya kita apa? Jadi kalau kedatangan tamu ngapain? Menyiapkan suguhan. Tahu-tahu dari dalam anak-anak kita keluar, diutus, dikirim sama ibunya. Suruh menyampaikan sesuatu tentang urusan suguhan kepada kita. Kira-kira cocoknya seru apa bisik-bisik? Bisik-bisik. Contohnya ya, apa contohnya? Apa? Bagulan entong. Itu kira-kira kalau teriak-teriak gimana? Ya membuat tamunya jadi gak enak. Gak enak hati. Maka saat itu gak apa-apa. Karena kondisinya kondisi mendesak. Yeah. Dan kemungkinan besar tamunya ini gak akan tersinggung. Kenapa gak tersinggung? Kenapa gak tersinggung? Karena dia akan paham. Sudah lazimnya kalau suguhan belum dikeluarkan, ada bisik-bisiknya mesti ada something wrong. Maka insya Allah tamunya tidak akan tersinggung, tidak akan timbul perasaan yang enggak-enggak. Karena itu sudah umum. Entah anak, entah pembantu. Berapa kondisi? Tiga kondisi. Sudah masuk? Nanti kita akan juga masih ada satu kasus lagi insya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadith Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabul Jami' nomor yang keempat, itu bunyinya idza kuntum thalathan fala yatanajasnani dunal akhar. Kalau kalian sedang bertiga, maka tidak boleh dua orang bisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Berarti ini kasusnya mereka dari awal jumlahnya berapa? Tiga orang. Dua orang bisik-bisik, yang satu tidak dilibatkan. Bagaimana kalau kasusnya berbeda? Dua orang sedang bisik-bisik, datang orang yang ketiga. Paham? Apa bedanya? Kalau yang pertama yang haram tadi adalah tiga orang, kemudian dua orang bisik-bisik, orang yang ketiga tidak dilibatkan alias diabaikan. Ini kasusnya beda. Dua orang sedang bisik-bisik, lagi asyik, tahu-tahu datang orang yang ketiga. Boleh atau tidak dua orang ini melanjutkan bisik-bisiknya? Boleh atau tidak? Tidak atau boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? yang mengganggu siapa? Dua orang ini atau satu orang ini? Satu orang ini. Justru seharusnya yang punya perasaan, yang dua orang apa yang satu orang? Yang satu orang. Sudah tahu ada dua orang lagi mojok, bisik-bisik, malah merek jagung drog di situ, nguping manis. Tidak boleh. Kalau sudah lihat ada dua orang lagi bisik-bisik, gak boleh ikut ke situ. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para muhaqqiq musnad mengatakan hadis ini hasan li ghairihi, dari seorang namanya Sa'id Al-Maqburi. Siapa namanya? Sa'id Al-Maqburi. Qala, dia bercerita. Jalastu ila ibni Umar wa ma'ahu rajulun yuhadithuhu fadakhaltu ma'ahuma. Kata Sa'id Al-Maqburi, aku datang ingin menemui Ibnu Umar. Sa'id pengen ketemu sama siapa? Ibnu Umar. Dan ketika aku sampai di situ, Ibnu Umar sedang ngobrol sama orang lain berduaan. Maka saya pun ujuk-ujuk langsung duduk di situ. Siapa yang langsung duduk? Sa'id. Fadharaba biyadihi sadri wa qala. Maka kemudian Ibnu Umar pun menepuk dadaku sambil beliau berkata, "Ama alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Apa engkau tidak tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza tanajathnani fala tajlis ilaihima hatta tasta'dhinahuma." Kalau ada dua orang sedang bisik-bisik, maka tidak boleh bagimu untuk bergabung sampai engkau minta izin kepada keduanya. Syaratnya satu. Apa? Minta izin. Dan biasanya yang seperti ini dilakukan atau tidak? Tidak. Malah orang-orang sukanya kepo. Apa kepo? Pengen tahu aja. Ikut nimbrung aja. Jadi bukannya gak boleh nimbrung, boleh, tapi minta izin dulu. Bisa jadi dua orang ini sedang membahas sesuatu yang urgen, yang mendesak, yang tidak ingin orang lain tahu. Kok ujuk-ujuk ini datang, akhirnya terputus obrolannya. Termasuk nih ya, termasuk. Ini kadang-kadang kurang diperhatikan etika ini. Orang lagi, seorang tuan rumah lagi menerima tamu, sedang bincang-bincang serius, tahu-tahu langsung nyelonong ya, tamu yang lainnya datang. "Assalamualaikum, sorry ya ikut gabung." "Loh, bukan sorry ikut gabung, minta izin, ini boleh gak saya ikut?" "Oh maaf, nanti dulu ya." Ya, ini etika yang harus diperhatikan. Dan terus orang, saya sering mengalami seperti itu. Lagi nemoni tamu, urung rampung masalah ya, wis tekali aneh maning. Habis kayak gitu, "Ustaz saya duluan ya." Astagfirullah. Maksudnya nyong disitan ki ora, ya Allah ki kepriwe jane. Ya. Kalau posisinya dia adalah seperti orang yang sedang ngobrol pertama kali sama saya, gimana rasanya? Sedih. Dia belum selesai mengungkapkan masalahnya, tahu-tahu ada orang datang langsung duduk. Dan seharusnya kalau kita tahu, oh itu masih nemui tamu misalnya, kita biarkan nunggu di luar, kecuali kalau dipersilahkan sama tuan rumahnya. Kadang-kadang saya sengaja enggak mempersilahkan, karena memang ini sedang ngobrol sama serius. Apa sih usah serius? Ya masalah rumah tangga, masalah ini, masalah itu, yang dia enggak ingin orang lain dengar. Ya. Dikiranya, wah ustadz ini cuek, masa kita datang jauh-jauh dibiarin di sana. Ini kurung rampung dia mas, ini belum selesai. Ya. Termasuk juga nih, ya sekalian, biasanya habis pengajian, habis apa? Pengajian. Kan ada beberapa orang yang nanya gitu, enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Tapi ketika saya sedang jawab pertanyaan orang, ujuk-ujuk langsung slonong boy, assalamualaikum, gimana kabarnya? Iku lagi tengah ngomong gitu, bisa hilang gitu. Hilang apa nih? Hilang fokusnya, dia lagi tanya apa, sampai mana tadi? Tunggu, ya. Lah kesuwen, kesuwen ya ora usah, ngesuk maning. Ya. Etika, apa? Etika. Ini bukan hanya etika ketimuran, ini etika yang diajarkan sama Nabi SAW, ini etika Islam. Bukan hanya masalah unggah, ungguh, bukan hanya masalah totokromo, bukan. Itu memang betul salah satu totokromo, akan tetapi ini bukan sekedar totokromo, inilah etika yang diajarkan dalam agama kita. Jadi jangan memotong obrolan orang, kecuali kalau diizinkan. Kita ringkas kajian kita hari ini. Sekalipun bisik-bisiknya dalam kebaikan, tetap ada apanya? Etikanya. Apa etikanya tadi? Kalau sedang bertiga, tidak boleh dua orang bisik-bisik sambil mengabaikan orang yang ketiga. Hukumnya apa? Haram. Alasannya apa? Menyakitkan, membuat sedih, suudzon orang yang ketiga. Kalau kasusnya lebih dari tiga, lima, enam, tujuh, satu orang diabaikan, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena akibatnya lebih menyakitkan lagi. Dalam beberapa kondisi diperbolehkan untuk melakukan itu. Kita sampaikan berapa kondisi? Tiga. Yang pertama, kalau sudah membaur sama orang banyak. Yang kedua, apabila orang yang ketiga mengizinkan. Yang ketiga, dalam kondisi mendesak. Terakhir yang barusan tadi kita bahas, kalau ada dua orang bisik-bisik sedang ngobrol, datang orang yang ketiga, maka tidak boleh untuk gabung kecuali kalau diizinkan. Inilah ringkasan dari kajian yang tadi kita sampaikan. Terakhir saya ingin menyampaikan pengumuman, besok insya Allah malam Ahad, Sabtu malam Ahad, ba'da maghrib sampai Isya, saya akan ngisi pengajian di Masjid Taqwa Kebon Dalem. Masjid Taqwa Kebon Dalem depan mall, ya. Temanya pria sejati. Ibu-ibu boleh datang? Boleh. Judulnya apa? Pria sejati. Jadi yang pengen jadi pria sejati, nah silakan hadir. Yang enggak pengen, insya Allah tetap pria sejati. Bisa dengerin lewat radio insya Allah, kalau disiarkan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Memuntah segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.